Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang Dajjal bagian yang pertama. Dajjal yang secara bahasa artinya adalah pendusta besar merupakan seorang manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang di akhir zaman Allah SWT akan menjadikan dia sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada fitnah antara penciptaan Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, hadis riwayat Muslim. Sebelum keluarnya Dajjal, bumi dalam keadaan kemarau yang sangat panjang. Manusia sangat membutuhkan air dan juga makanan. Dajjal muncul dan mengaku sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Allah SWT memberikan dia kemampuan untuk bergerak cepat, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Dia membawa sesuatu yang menyerupai surga dan neraka, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT seperti orang-orang musyrik, kafir, dan munafik, mereka pun mengikuti Dajjal. Di antaranya adalah 70 ribu orang Yahudi Asbahan, hadis riwayat Muslim. Dan Asbahan adalah nama sebuah daerah. Sampai ada seseorang yang awalnya menyangka dirinya beriman setelah melihat perkara yang luar biasa pada diri Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal tersebut. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Setiap Nabi telah mengingatkan umatnya fitnah Dajjal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Inni undhirukumuh wa ma min nabiyyin illa qad andarahu qawmahu laqad andarahu Nuhun qawmahu." Sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidaklah seorang nabi kecuali dia telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Demikian pula Nuh alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal sekarang ada di sebuah pulau. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi SAW, saat masih beragama Nasrani, dia dan beberapa orang temannya pernah terdampar di pulau tersebut. Mereka melihat Dajjal dalam keadaan terikat kuat, bahkan sempat terjadi dialog antara mereka dengan Dajjal. Kemudian Tamim mengabarkan pertemuan dan dialog ini kepada Nabi SAW setelah masuk Islam, dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.